Nah, bismillahirrahmanirrahim. Saya ulangi karena ini masalah-masalah penting, masalah mursal dipahami. Sayyid mursal itu adalah at-tabi'i rafa' al-hadis ila Rasulullah sallam, seorang tabi'i berkata qala Rasulullah sallam atau fa'ala Rasulullah sallam kada atau fu'ila bihadi Rasulullah sallam kada. Kalau yang merafakan langsung Rasulullah itu tabi'i kabir la khilafah, itu adalah mursal. Kalau tabi'i saghir fi khilaf, tetapi yang sahih tasfiyah baina jami' tabi'in la farqa baina sibar tabi'in atau siqal tabi'in, semuanya hadisnya mursal. Masalah kedua adalah masalah hujjiyah mursal. Ya, yang sahih mursal min kismi dhaif. Mursal min kismi, apa namanya, min kismi dhaif. Kenapa? Karena lijahadati halil mahdhuf. Karena lijahadati halil mahdhuf, karena tidak ketahuinya keadaan orang yang tidak disebut oleh tabi'i tadi. Karena bisa jadi tabi'i itu membuang, tidak menyebut perantaranya itu sahabat, atau bisa jadi tabi'i. Kalau yang dia buang itu tabi'i, bisa jadi tabi'i tersebut melihatkan di tabi'i lainnya. Iya. Dalam sahih Muslim saja bisa ada 4 orang tabi'i sebagai mereka melihat yang lain. Dan paling banyak bisa sampai 7 orang. Disebutkan oleh Syekh Muqbil Rahimah dalam Syarhul Hadis. Nah, ada yang bawa Syarhul Hadis? Enggak ada yang punya. Ya, kata Syekh Muqbil Rahimah Allah Ta'ala, faqad wujida sab'ah au sittah minat tabi'in fi sanadin wahid. Telah ada 7 orang atau 6 orang tabi'i dalam satu sanad. Sehingga ketika seorang tabi'i tidak menyebut perantaranya, langsung menyatakan kepada Rasulullah, itu tidak bisa dipastikan itu sahabat yang dibuang, yang tidak disebut. Karena bisa jadi beliau menerima dari sahabat dari tabi'i lain. Dan tabi'i tersebut menerima dari tabi'i yang lain lagi. Karena di sanad sampai ada 7 atau 6 orang tabi'i. Qala Rabbul Rahimahullah, waqad wujida fi sahih Muslim, di sahih Muslim aja ada 4 fi sanad wahid min tabi'in, ada sampai 4 tabi'in dalam satu sanad. Sudah kita baca dalam sahih Muslim. Apa contohnya, kata beliau, aina wujida sittah aw sab'ah min tabi'in wujida fi hadisin, di mana ada 6 atau 7 orang tabi'in dalam satu sanad. Ada, kata beliau rahimahullah, di satu hadis disebutkan oleh Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsir surah Qul Huwallahu Ahad. Nah, wa dhunnuhu qad syarahahu Allah annahu azahu ila Nasa'i. Disebutkan oleh muallik, maksudnya hadis min tariqi Su'bah an Mansur an Hilal bin Yasaf an Rabi ibn Khuthaim an Amr bin Maimun an Rahman bin Abi Layla an Imrah bin Al-Ansar Nabi Ayyub qala ayajizu ahadukum man yaqra suratul Quran fi lailatin fa innahu man qara'a qul Allahu ahad Allahu samad fi lailatin faqad qara'a lailata idzin suratul Quran. Itu maksudnya boleh sebutkan. Dan hadis yang dikatakan oleh Mati di sini Hasan Syalbani rahimahullah dalam Sahih Sunan Tirmidzi. Hadisnya Hasan. Jadi kata Syekh Muqbil rahimahullah Ta'ala, famin ajli hadza yakunu muhaditsul mursal min kismi dhaif. Ya, karena sebab ini, karena sebab di sana itu bisa jadi ada sampai 6 atau 7 tabi'i. Tidak bisa dipastikan tabi itu meriwayatkan dari tabi lain, dari sahabi. Dan bisa jadi tabi lagi, tabi dia tabi lagi, sehingga dari sebab inilah, ya, hadis mursal itu min kismi dhaif. Lijahadati al-mahdhuf. Karena tidak ketahui keadaan al-mahdhuf. Nah, berikutnya, Rahimahullahu ta'ala. Soalnya ada beberapa kali. Qala wa ihtiyaju bihi, yang berhujjah dengan mursal itu mazhab Malik wa Abi Hanifah wa sahabiha wa sabihima fi ta'ifatin wallahu a'lam. Tapi tadi yang sahih mursal itu min kismi dhaif, ya laisa bil hujjah. Disebutkan oleh Syekh Abdul Rahimahullahu taala dalam syarah hadis tadi juga banyak khilaf ya masalah-masalah fikih bainal mazhab ini sebab mursal. Jadi banyak khilafat masalah fikih antara satu mazhab dengan lain itu gini sebabnya karena sebab mursal. Sebagian mazhab berpendapat mursal itu hujjah, sebagian menyatakan bukan hujjah. Sehingga dari sini ada khilaf. Banyak khilaf terkait masalah fikih itu karena masalah ini. Khilaf terkait ihtijaj bil mursal. Sehingga seorang talibul ilmi harus benar-benar jeli. Ya. Ketika dia berpendapat mursal itu min kisbi dhaif, sehingga pendapat mazhab yang menyatakan satu pendapat karena berdasarkan hadis mursal berarti marjuh. Ya, banyak masalah-masalah khilaf baina mazhab itu karena sebab ini masalah hadis mursal. Allah rahimahullahu taala qultu wa huwa mahkiyun al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala fi riwayatin dalam satu riwayat qala wa masyafi'i panassa ala anna musarat Sa'id bin Musayyib hisan. Adapun Imam Syafi'i rahimahullahu taala menegaskan bahwa mursalat Sa'id bin Musayyib itu hisan. Hisan bukan maksudnya hasan. Bukan, tapi maksudnya bagus. Iya, sehingga bisa untuk menjadi apa namanya syawahid wa mutaba'at, bisa menjadi kuat ketika datang pendukungnya. Ya, ucapan Syafi'i rahimahullah, Sa'id mursalat Sa'id Musayyib hisan itu bukan, beliau bukan mensahihkannya, bukan mahsankannya, tapi maksudnya bagus dibandingkan yang lainnya. Qalu li'annahu tatabba'aha wa wajadaha musnadah, karena beliau meneliti mengkaji mursal-mursal Sa'id Musayyib, ternyata beliau dapati ya musnadah, ada musnadah di musnad di riwayat-riwayat lainnya, di sanad-sanad lainnya, wallahu a'lam. Asy-Syafi'i rahimahullahu taala di antara yang menyatakan bahwasanya ucapan Syafi'i rahimahullahu taala mursal Sa'id Musayyib indana hasan itu bukan maksudnya hujjah, bukan. Ya, tapi maksudnya hasan artinya nanti. Gue sebutkan nanti di Arisalah, ditunggu di sini. Yang bisa menjadi kuat adalah beberapa mursal yang boleh sebutkan dengan syaratnya. Kata beliau, walladhi awwala alaihi kalamuhu fi risalah anna marasil kibar tabi'in hujjatun in ja'at min wajhin akhar wala mursalah. Kata beliau, yang jadi marja', iya, referensi ucapan beliau dalam risalah adalah mursal-mursal kibar tabi'i. Mursal-mursal kibar tabi'i itu bisa menjadi hujjah dengan syarat in ja'at min wajhin akhar, kalau datang iya mursal tersebut dari sanad yang lain, dari jalan lain walaupun mursal lagi. Mursal Sa'id bin Musayyib bisa menjadi kuat ketika datang lagi mursal yang lainnya yang kuat. Atau utudidat biqaul sahabi, atau diperkuat dengan ucapan sahabi. Mursal dikuatkan dengan ucapan-ucapan seorang atau beberapa orang sahabat. Au akhir ulama, atau kebanyakan ulama. Au kanal mursil law samma la yusabila syiqah, atau orang yang memursalkan hadisnya yang tidak menyebut perantaranya. Kalau saya menyebut orang, tidak akan menyebut kecuali orang yang thiqah. Fa hina idzin yakunu mursaluhu hujjatan. Maka kalau terpenuhi syarat-syarat ini, marasil kibar tabi'i, kalau didukung oleh ya riwayat lain yang musnad yang mursal atau oleh qaul sahabi atau aksar ulama, maka fa hina idzin yakunu mursaluhu hujjah wala yantahidu ila rutbati muttasil, tapi tidak sampai kepada derajat al-muttasil. Asy-Syamukh rahimahullahu taala menyebutkan dalam al-Muqtarah yaitu masalah-masalah ijtihadiyah, apakah mursal dengan mursal itu bisa ya taqwa, ini masalah-masalah ijtihadiyah. Iya, dan Imam Syafi'i rahimahullahu taala menyatakan mursal dengan mursal itu bisa menjadi kuat, bisa menjadi hasan, tetapi beliau beri syarat. Syaratnya adalah alla yattahida al-makhraj. Syaratnya makhrajnya tidak sama. Keluar tempat keluar hadisnya tidak sama. Nah, misalnya kata Ibnu Rahimahullah, mursal Qatadah dengan mursal Sa'id bin Musayyib la yataqawwa, tidak saling menguatkan. Iya. Kenapa? Karena bisa jadi Qatadah itu nerima dari Sa'id bin Musayyib rahimahullahu ta'ala. Adapun mursal Hammam bin Munabbih dengan mursal Qatadah, iya, bisa jadi menjadi naik, menjadi kuat. Keduanya saya menguatkan karena beda mahrajnya. Beda mahrajnya. Nah, kenapa tabligh rahimahullah? Karena Hammam bin Munabbih Yamani, orang Yaman, Qatadah Basri, orang Basrah. Dua mursal tersebut beda makhrajnya, karena yang satu orang Yaman, yang satu orang Basrah. Sekali lagi, Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala menyatakan tadi, mursal itu bisa kuat dengan mursal yang lain, dengan catatan alla yattahida al-makhraj. Makhraj hadisnya, mursalnya tidak sama. Nah, qala rahimahullahu ta'ala, qala Syafi'i rahimahullahu ta'ala, wa amma marasil ghairi tabi'in, ghairi kibari tabi'in, fala a'lamu ahadan qabilaha, aku tidak tahu ada yang menerimanya. Tapi sudah kita sebutkan di awal bahwasanya mursal itu semuanya sama, apa namanya, semua tapi yang sakir atau kibar tapi atau segar tabiin semuanya kalau meriwayatkan apa namanya meriwayatkan qala Rasulullah sallam wa Rasulullah, maka semuanya hukumnya mursal. Tapi tentunya mursal kibar tabiin ini lebih mungkin untuk menjadi apa namanya naik menjadi hasan atau menjadi sahih, bahkan dengan syarat-syarat yang tadi yang disebutkan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Yang pertama, apa, dikuatkan dengan adanya hadis yang musnad walaupun dhaif. Yang satu mursal, datangnya semisal dari wajhin akhar musnadan. Walaupun di situ ada dhaifan. Ya, musnad sahih musayyib misalnya, tentang satu masalah, dikuatkan oleh satu hadis yang musnad sampai Rasulullah SAW, tapi di situ ada sahih hifdz misalnya. Yang satu, dhaif yang karena sebab mursal, yang satu karena sebab ada di situ sahih hifdz. Bisa saling menguatkan, bisa saling menguatkan. Atau yang kedua, iya, mursal dikuatkan dengan ada hadis mursal lainnya. Dengan catatan apa tadi? Tidak apa? Sama makhrajnya. Ala yatahida makhraj. Yang satu, iya, mursal dalam Abu Dawud diriwayatkan oleh Abu Dawud mursal. Tadi contoh si mobil Hammam bin Munabbih. Dan oleh Tirmidzi dengan masalah yang sama disebutkan juga mursal Qatadah. Ya, maka keduanya bisa saling menguatkan. Atau kata beliau rahimahullah dengan adanya qaul sahabi. Ada seorang ada hadis mursal Sa'id bin Musayyib, ya. Sama dengan ucapan Abu Bakar, ucapan Umar, ucapan Khulafaur Rasyidin, ini menurut Imam Syafi'i rahimahullah bisa jadi hujjah, bisa jadi hujjah, bisa naik, bisa kuat. Berikut yang al-barahimahullah ta'ala, qala ibn Salah, wa amma marasil sahabah. Adapun mursal-mursal sahabat. Jadi, mursal sahabat itu adalah riwayat sahabat yang tidak mereka dengar langsung dari Rasulullah SAW. Seulangi, istilah mursal sahabat itu adalah apa? Riwayat sahabat yang tidak langsung mereka dengar dari Rasulullah, tapi mereka dapat dari sahabat yang lainnya. Abu Hurairah misalnya, beliau masuk Islam di Madinah. Ketika beliau meriwayatkan hadis-hadis tentang kejadian di Mekah sebelum hijrah, yang belum sebelum masuk Islam, berarti beliau dapat dari sahabat yang lain. Iya, ini dalam istilah disebut mursal sahabah. Karena beliau tidak langsung dengar dari Rasulullah SAW. Kata beliau, marasil sahabah, Ibnu Abbas, wa misalihi, dan seperti Mus'ab bin Abbas yang tidak beliau dengar langsung, tapi dengar dari sahabat yang lain yang kibar. Tapi hukmil mausul. Hukumnya hukum mausul. Li'annahum innama yarawna anis sahabah. Karena mereka para sahabat, seperti Ibnu Abbas dan yang masih kecil seusia dia beliau, ketika mereka dari Rasulullah SAW, apa yang mereka dengar dari sahabat lain, hukumnya mausul. Sahih mausul. Kenapa? Karena mereka hanyalah meriwayatkan dari sahabat. Wa kulluhum udul, semua sahabat itu udul. Wa jahalatuhum la tadur. Ijahalah mereka la tadur. Wallahu a'lam. Khairan rahimah rahimakumullah. Tapi Syekh Mubdil rahimahullah menyebutkan dalam Sayyid Hasil di sini, beliau filah. Yang dimaksud dengan marasil sahabah yang hadisnya musul, itu adalah sahabah yang ketika Rasul meninggal sudah memayyiz. Saya ulangi, kata Syekh Mubdil rahimahullah ta'ala, iya, hadis sahabah yang mursalnya dianggap mausul, itu adalah sahabah yang ketika Rasul meninggal dalam keadaan sudah mumayyiz. Adapun, kalau para sahabat yang ketika Rasul meninggal belum mumayyiz, semisal Muhammad bin Abi Bakar radhiyallahu anhuma, lahu sarfus suhbah. Beliau mendapatkan keutamaan sebagai sahabat Rasul, tetapi dalam masalah hadis, itu hukum hadis seperti hadis mursal tabi'in. Itu dikatakan Nabi rahimahullah ta'ala. Ya, saya ulangi. Adapun, kalau ketika Rasul meninggal belum usia memayyiz, maka beliau mendapatkan keutamaan sebagai sahabat Rasul, lahu syaraf wa sohbah. Tapi dalam masalah hadis, hadisnya seperti marasil kibar tabi'in. Tentu yang melihat di sini. Iya. Kata beliau rahimahullah, wa amma alladhina tufiya Rasulullah SAW wahum sigharun la yumayyizun misal Muhammad bin Abi Bakar alladhi wulida fi Dhul Hulaifah wa Nabi sallallahu alaihi wasallam azimun huwa wa sahabatuhu al hajj fi hajjatul wada' wa man jara majrahu falahu syarafu suhbah wa hadithuhu kama rasil tabi'in. Kata beliau rahimahullah ta'ala, adapun orang-orang yang ketika Rasul meninggal dalam keadaan kecil, belum memayyiz. Seperti Muhammad bin Abu Bakar yang melahir di Dhul Hulaifah ketika Rasul mau haji. Iya. Dan para sahabat yang usianya seperti beliau. Seperti Muhammad bin Abu Bakar ketika meninggal, masih dalam keadaan belum memayyiz. Kata beliau, iya, falahu sarafu suhbah. Beliau mendapatkan keutamaan sebagai sahabat Rasul. Iya, mendapatkan keutamaan sebagai sahabat Rasul. Tetapi dalam masalah hadis, hadisnya seperti marasil tabi'in. Itu kata beliau rahimahullah ta'ala. Bisa anda melihat.